Mitra bisnis selain berupaya mencari pinjaman dan berharap pada partisipasi swasta untuk membiayai proyek percepatan pembangunan ekonomi, pemerintah juga meminta Badan Usaha Milik Negara atau BUMN untuk ikut berperan. Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawan, BUMN-BUMN telah berkomitmen untuk mengucurkan pembiayaan hingga 100 miliar dolar Amerika. Seperti apa pandangan Quick Kiangi atas pernyataan ini? Segera kita temui Quick Kiangi. Pak Quick, Kepala BKPM menyatakan BUMN telah berkomitmen untuk ikut membantu pembiayaan proyek percepatan ekonomi dengan komitmen dana hingga 100 miliar dolar Amerika. Apa pendapat Bapak? Ya Pak Gita Wirjawan ini, what is he talking about? Karena dia itu adalah orang yang menganut paham BUMN harus dihabisin, harus diswastakan. Kan dia pernah nulis bahwa semuanya swasta terus tidak ada nasionalisme. Kan saya nulis artikel yang dia tidak berani menjawab. Saya tulis nasionalisme versus rendemen modal. Kan dia mengandalkan modal asing macam-macam itu tidak peduli kan dia. 100 miliar oleh BUMN dari mana? BUMN-nya dapatnya duit dari mana? BUMN kan lalu dia konflik dengan menteri BUMN, dengan menteri-menteri lain yang akan diswastakan. Kan privatisasi terus. Walaupun tidak 100% Garuda, go public ini, go public itu, go public itu kan. Jadi alternatif pembiayaan satu-satunya adalah dengan berhutang, namun pastinya dengan resiko besar yang harus dihadapi oleh anak cucu kita kelak ya Pak Quick? Ya, sudah pasti, cuma kan kita nggak tahu berat dan tidak beratnya tergantung dari berapa besar dan berapa besar bunganya gitu. Tapi apa dari JP Morgan ataukah dari mana, tapi Indonesia terpaksa tiap tahun masih utang terus oleh karena sudah dipredik. Bagaimana menciptakan utang 1.030 triliun? Obligasi diserahkan kepada bank, kemudian banknya dijual dengan murah kepada asing, asing langsung menjual obligasi rekapnya untung gede gitu kan. Nah, sedangkan waktu itu terjadi, saya dengan Menteri Keuangan Pak Bambang Sudibyo sudah bilang, kita tidak akan menjual sebelum itu ditarik kembali utangnya. Jadi berbagai macam solusi sangat konkret dan sangat bisa dijalankan tidak diterima. Karena harus ikut membabi buta kepada apa yang dikatakan IMF dan Bank Dunia kan begitu. Saya bisa menulis dengan dokumen semua loh, komplit mengenai hal ini sekarang. Kalau kita memikir kembali, waktu itu bukannya tidak diperingatkan, sudah diperingatkan. Dan yang memperingatkan menteri lagi. Tapi kan menteri yang satu ini dikeroyok, dikalahkan terus pikirannya. Presidennya juga siapapun ngebek menteri yang lain gitu kan, sama bodohnya semua gitu kan. Nah, sekarang saya bisa ngomong begini karena udah kejadian betul, saya bisa membuktikan sekarang. Demikian Quick Kiangi, saya Beni Rahmadi.